Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Syederalun, Berita Sore edisi hari ini Senin 18 Januari 2021 dibacakan Tia Andalusia dan Ardiansyah. Ketua DPRK Aceh Besar disuntik vaksin Sinovac COVID-19. Bupati Biren warning jika CPNS minta pindah sebelum 10 tahun dinyatakan mengundurkan diri. 5 kecamatan di Pidi diterjang banjir luapan, ratusan rumah terendam. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di radio live streaming Serambi FM www.serambifm.com. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Dalun Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali SPD MSI, Wakil Ketua DPRK Bahtiar ST, Ketua Komisi 4 DPRK Aceh Besar Mahdi Basya, Camat Ingin Jaya M. Kamil Zuhri SSTP, dan Ramil Ingin Jaya Kapten Sumastono merupakan orang perdana yang disuntik vaksin Sinovac COVID-19 di Puskesmas Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Senin 18 Januari 2021. Dari Aceh Besar, Asnawi Lui melaporkan. Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali SPD MSI kepada Serambi FM mengatakan vaksinasi itu untuk antibodi melawan COVID-19. Ia juga menambahkan tidak perlu khawatir untuk dilakukan vaksinasi Sinovac COVID-19. Vaksinasi ini adalah upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di tengah masyarakat. Menurut politisi Partai Amanat Nasional atau PAN itu, vaksin Sinovac COVID-19 adalah yang terbaik diberikan pemerintah, apalagi diutamakan bagi kesehatan. Jadi tidak mungkin tidak baik, apalagi tenaga kesehatan adalah garda terdepan melayani kesehatan di tengah masyarakat. Sudarlun, para CPNS Formasi Umum 2019 yang mengajukan permohonan pindah sebelum 10 tahun sebagaimana perjanjian berarti mengundurkan diri dari CPNS. Hal tersebut disampaikan Bupati Biren Dr. H. Muzakar Agani, SHMSI, pada Senin 18 Januari 2021 saat menyerahkan SK secara simbolis kepada CPNS Formasi Umum tahun 2019 di Oprum Kantor Bupati Biren. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Bupati Biren menambahkan, sebelum mengikuti ujian dan mendapatkan SK pengangkatan, masing-masing calon pegawai sudah membuat surat perjanjian di mana tidak akan meminta pindah sebelum masa kerja mencapai 10 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Muzakar mengatakan, menjadi PNS jangan berharap menjadi kaya raya, karena gajinya yang kecil, tetapi kepuasan menjadi PNS adalah ketika mampu memaknai pengabdian yang tulus dan melaksanakan tugas pelayanan yang baik. Formasi CPNS Umum tahun 2019 untuk formasi guru berjumlah 257 orang, 6 orang lainnya adalah tenaga medis di berbagai bidang. Penyerahan SK secara simbolis dihadiri Setdakap Biren, Insinyur Zulkifli SP, Kepala BKPSDM Mawardi SSTP MSI, Kadis Kesehatan Dr. Irwan Agani, serta undangan lainnya. Darlun, hujan yang mengguyur Pidi Senin 18 Januari 2021 dini hari menyebabkan 5 kecamatan terendam banjir. Banjir tersebut akibat terjadinya luapan aliran sungai yang ada di 5 kecamatan tersebut. Dari Sigli, Muhammad Nazar melaporkan. Berdasarkan informasi yang didapat dari warga dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pidi menyebutkan, 5 kecamatan diterjang banjir meliputi kecamatan Pidi, Delima, Mila, Padang Tiji, dan Glumpang Baru. Sehingga ratusan rumah warga terendam banjir luapan tersebut. sehingga ratusan rumah warga terendam banjir luapan itu. Air sungai naik menggenangi rumah warga sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat dini hari. Kepala Pelaksana atau Kalak BPBD PD, Dewan Ansari menyebutkan, banjir yang paling parah terjadi di Kecamatan Padang Tiji yang merendam 12 gampung. Saat ini air telah surut, warga sempat mengungsi di Gampung Perlak Bedaya, di mana 125 kakak kemenasa namun saat ini kembali pulang. Sementara itu Camat PD Miswar MM menyebutkan, tiga gampung diterjang luapan air sungai adalah Dayah Tutung, Raya Sanggu, dan Tumpuk Laweng. Darlun RSUD Dr. Fauzia Biren tahun ini menambah 5 dokter spesialis berstatus PNS. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan medis kepada masyarakat. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Dokter spesialis yang ditambah yaitu dokter spesialis paru 1 orang, sehingga totalnya menjadi 4 orang. Dokter spesialis THT 1 orang, sehingga totalnya menjadi 3 orang. Kemudian dokter spesialis saraf 1 orang, sehingga menjadi 5 orang, dan dokter jiwa 2 orang, sehingga totalnya menjadi 3 orang. Direktur RSUD Dr. Fauzia, Dr. Amir Adani MKes kepada Serambi FM mengatakan, sudah ada dokter subspesialis bedah digestif yang merupakan subspesialis dari bedah umum. Dengan penambahan 5 dokter spesialis dan adanya kunjungan spesialis bedah digestif, Amir berharap pasien penyakit paru, THT, saraf, dan penyakit jiwa dapat tertangani secepatnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, meski permukaan tanah di Gampung Lamkling, Kecamatan Kuta Cotgli Aceh Besar terus menurun dari hari ke hari, tetapi penyebab utama terjadinya fenomena geologis itu belum terjawab secara pasti. Dari Aceh Besar, Yarmen Dinamika melaporkan. Jikapun ada klaim pihak tertentu tentang penyebabnya, itu masih bersifat asumsi atau klaim sepihak setelah melakukan observasi beberapa jam di lokasi kejadian. Dr. Nazri Ismail misalnya, meyakini fenomena tanah bergerak yang terjadi sejak 10 Januari lalu itu disebabkan tanah di Gampung Lamkling sudah jenuh terhadap air setelah berhari-hari turun hujan lebat. Ketua Prodi Magister Ilmu Kebencanaan Universitas Syah Kuala atau USK ini mengatakan, lokasi tanah bergerak tersebut hanya sekitar 300 meter dari Sungai Aceh. Rekahannya pun memanjang mengikuti alur sungai. Menurut Nazri, ketika hujan turun deras dan tanahnya labil, semua itu berkontribusi terhadap terjadinya fenomena tanah bergerak di Lamkling yang kedalamannya kini sudah mencapai 2 meter. Darlun, pemerintah Kabupaten Pidijaya mengalokasikan dana Rp165 miliar rupiah lebih untuk anggaran pendapatan belanja Gampung 2021 serta dana Gampung Rp41 miliar rupiah lebih atau secara keseluruhan mencapai Rp207 miliar rupiah bagi 222 Gampung yang tersebar di 8 kecamatan. Dari Pidijaya, Idris Ismail melaporkan. Bupati Pidijaya Haji Ayub bin Abbas bersama Wakil Bupati Haji Said Mulyadi SEMSI mengatakan alokasi dana APBG ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa Tertinggal Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Ayub Abbas mengatakan, sesuai daftar isian penggunaan anggaran atau DIPA tahun 2021 ini, Pemkab Pidijaya mengalokasikan dana Rp165,8 miliar rupiah bagi 222 gampung. Anggaran itu mengakomodir segala kebutuhan masyarakat, baik pengembangan perekonomian maupun infrastruktur yang menjadi skala prioritas yang menyahuti segala hajat hidup warga. Dengan demikian, rata-rata setiap gampung di Pijai mendapat pengelolaan dana mulai 700 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Dengan kekuatan dana yang dimiliki sebesar itu, ia sangat berharap agar segenap kecik bersama aparatur gampung senantiasa dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Darlun, sekelompok pria bersenjata menyerang kamp pengungsi dan tempat lain di Sudan dan membunuh setidaknya 80 orang. Kelompok ini menyerang kamp pengungsi Krinding dan di tempat lain di Genena, ibu kota negara bagian Darfur Barat pada akhir pekan ini. Kompas.com melansir, Gubernur Darfur Barat Mohamed Abdullah Al-Dauma mengatakan pihaknya kini telah mengerahkan ratusan tentara di seluruh negara bagian yang memulihkan keamanan. Dauma mengatakan permasalahan dimulai pada Jumat 15 Januari 2021 ketika seorang anggota suku Masalit membunuh seorang anggota suku Arab karena masalah pribadi. Pembunuh akhirnya ditangkap lalu jaksa penuntut umum negara bagian membuka penyelidikan atas apa yang terjadi sebagaimana dilansir dari VOA. Dauma menambahkan orang-orang yang bersenjata dari berbagai wilayah di Darfur merencanakan dan melancarkan apa yang tampaknya seperti serangan balas dendam pada Sabtu 16 Januari 2021. Jaksa Agung Taj Al-Ser Ali Al-Herb mengatakan bahwa kantornya mengirim tim jaksa dan penyelidik ke negara bagian Darfur Barat. Tim tersebut dikirim untuk membuka kasus kriminal terhadap para pelaku kekerasan pada akhir pekan lalu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 18 Januari 2021. Berita sore Serambi FM dapat Anda dengarkan kembali setiap Senin sampai Jumat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Instagram kami @serambifm. Syadaralun, wassalam.